sahabat dan salah seorang dari kaum Ansar siap untuk menerima dan menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tamu itu dibawa oleh sahabat Ansar tersebut dan tinggal di rumah sahabat tersebut. Kemudian dia menyajikan makanan dari makanan milik anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya disuruh supaya tidur. Kalau mereka menangis, disuruh istrinya untuk menidurkan anak-anaknya apabila mereka menangis meminta makan atau minum. Kemudian lampu dimatikan. Lalu makanan yang ada diberikan kepada tamu. Dan mereka, suami dan istri, seakan-akan juga ikut makan, padahal mereka tidak makan. Karena memuliakan Nabi tamu Rasulullah SAW, makanan yang semestinya milik anak-anak mereka diberikan kepada tamu tersebut. Dan ini menunjukkan betapa mulianya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka memang benar, mereka lah manusia-manusia pilihan untuk menemani dan memperjuangkan agama Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ketika sahabat tersebut datang di pagi hari menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa laqad ajiballahu min suni'ikuma bidhaifikuma ya bidhaifikuma al-lailata. Sungguh Allah kagum dengan perbuatan kalian berdua, yakni suami istri, terhadap tamu kalian ya tadi malam. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan apa yang mereka lakukan dalam mengutamakan tamu Rasulullah SAW daripada diri-diri mereka. Dan inilah seyogyanya yang dimiliki oleh orang yang faham tentang agama. Dia tidak individual, tapi dia mengutamakan orang lain di dalam masalah-masalah berkaitan dengan duniawi, apalagi yang berkaitan dengan akhirat. Yang ini dia berupaya untuk melayani kaum muslimin, memberikan kepada mereka yang terbaik. Dan ini perangai yang mulia yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, wa anhu, artinya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul ithnaini kafi thalathati wa ta'amul thalathati kafi arba'ati. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tu'amul ithnaini, makanan yang semestinya untuk dua orang, kafi al-thalathah, cukup untuk tiga orang. Wa tu'amul thalathati kafi al-arba'ah, dan makanan untuk tiga orang cukup di atau mencukupi empat orang. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'amul wahidi yakfi al-ithnaini, makanan yang untuk satu orang cukup untuk dua orang, wa ta'amul ithnaini yakfi al-arba'ah, dan makanan untuk dua orang cukup untuk empat orang. Wa tu'amul arba'ati yakfi ath-thamaniyah, dan makanan untuk empat orang mencukupi delapan orang. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adab untuk puas terhadap suatu nikmat yang Allah berikan kepada seseorang sehingga dia makan secukupnya. Yang semestinya makanan itu untuk satu orang, tapi dia memanggil yang lainnya untuk mencukupi atau untuk mencukup untuk dua orang. Jadi dia makan mencukupi apa yang cukup baginya, tidak berlebihan, sehingga makanan yang tadinya dua untuk satu orang bisa untuk dua orang. makanan yang untuk dua orang bisa untuk empat orang. Karena apa? Karena di sini diajarkan kepada kita oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu suatu akhlak yang mulia, yaitu puas dengan sesuatu yang mencukupi seseorang. Kalau sudah cukup, dia puas. Jadi tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam makanan, dalam makannya, dalam minumnya. Sehingga makanan yang semestinya untuk dia sendiri, tapi dia berbagi kepada orang lain. Untuk dua orang, dia berbagi sehingga menjadi mencukupi untuk empat orang dan seterusnya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini bahwa makan bersama itu adalah mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan pada makanan tersebut. Ya, mendatangkan keberkahan pada makanan tersebut. Oleh karena itu memang di antara adab-adab yang diajarkan oleh Islam adalah makan bersama. Ya, makan bersama misalnya di satu nampan yang semestinya itu untuk tiga orang bisa sampai lima orang atau enam orang. Karena Allah memberikan keberkatan kepada makanan yang kita ketika makan, makan secara bersama-sama. Sehingga dengan demikian bertambah berkahnya, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahwa keberkatan itu muncul karena apa? Karena kebersamaan. Keberkatan itu muncul karena kebersamaan. Ketika makan bersama, Allah menurunkan berkah pada makanan itu. Allah menurunkan keberkatan pada makanan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk memberikan makan. Agar seorang ketika makan tidak hanya sendirian, tetapi dia mengajak orang lain untuk makan. Entah satu orang, atau dua orang, atau lebih atau kurang dari itu. Agar makanannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar orang, seseorang merasa puas dengan sedikit. Sedikit memuaskan, ya, menjadikan seorang hamba bersyukur pada Allah ta'ala. Itu lebih baik daripada banyak, tetapi mendatangkan tabdzir, menyebabkan tamak, menyebabkan tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makannya seorang mukmin pada hakikatnya adalah yaitu cukup untuk dia bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Cukup untuk dia bisa beribadah kepada Allah ta'ala. Dia bisa bergerak, bisa bangun, berdiri, berjalan. Ya, jadi makanan yang baik itu adalah yang mencukupi seseorang. Artinya tidak berlebihan. Karena berlebihan dan makan yang banyak itu menyebabkan kemalasan. Menyebabkan seorang itu malas untuk bekerja, berbuat, atau beribadah. Makanya kata Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-bitnatu tudhibu al-fitnata. Bahwa makan yang banyak, ya, sehingga menyebabkan perut menjadi besar, ini akan menghilangkan kecerdasan. Jadi seorang, kalau dia itu hanya memikirkan untuk dirinya, dalam arti makan dan minum, di mana-mana, setiap munasabah, setiap kesempatan, dia hanya memikirkan makanan, maka ini akan menghilangkan kecerdasannya. Karena dia tidak akan berpikir yang lainnya. Yang menjadi fokus pemikirannya adalah makanan. Ya. Ya, yang menjadi fokus pemikirannya, yang ada di benaknya adalah makanan. Sehingga kecerdasan otaknya menurun. Ini yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Al-bitnatu tudhibu al-fitnata. Bahwa perut yang besar, makan yang banyak akan menyebabkan kurangnya atau hilangnya kecerdasan. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, idh jaa rajulun ala rahilatin lahu, tiba-tiba datang seorang dengan mengendarai kendaraannya, ini hewan-hewan kendaraannya. Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Lalu orang itu menoleh ke kanan dan ke kiri. Ya, dia melihat ya ke kanan, dia melihat ke kiri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana ma'ahu fadhdhu dhahrin." Barang siapa yang dia memiliki kendaraan yang lebih, ya, fadlu dhahrin. Dhahr artinya ya seperti unta, ya, yang mereka kendarai ketika itu. Barang siapa memiliki kendaraan yang lebih, falyaud bihi ala man la dhahra lahu. Maka hendaklah dia berikan, ya, yakni dia izinkan untuk orang yang tidak mempunyai kendaraan agar menggunakannya. Waman kana lahu fadlun min zadin. Dan barang siapa yang dia memiliki perbekalan yang lebih, falyaud bihi ala man la zada lahu. Maka hendaklah dia berikan kepada orang yang tidak mempunyai perbekalan. Fadzakara min asnafil mali. Kemudian Nabi alaihi wasallam menyebut sejumlah harta atau macam-macam harta. Ma dzakara hatta ra'aina annahu la haqqo li ahadin minna fi fadlin. Belum menyebutkan beberapa jenis harta. Yani kalau berlebihan berikan yang tidak memilikinya. Sampai kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sampai-sampai kami itu berpandangan bahwa seorang tidak berhak untuk yakni membiarkan sesuatu yang lebih padanya. Ini hendaknya dia berbagi kepada yang lainnya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Dalam hal ini yang dicontohkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, teladan dalam segala hal. Dalam kepemimpinan beliau, beliau patut kita teladani. Di dalam keluarga beliau, ya, di dalam bermasyarakat dan seterusnya. Jadi Nabi alaihissalam adalah merupakan uswah hasanah, teladan yang baik, ya, yang patut kita jadikan contoh, baik sebagai seorang pemimpin maupun bagi umat ini, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang terbaik. Nah, beliau sebagai seorang pemimpin, beliau selalu memantau. Selalu memantau yakni umat ya rakyatnya alaihi salatu wassalam. Beliau mencermati mereka. Beliau memperhatikan keadaan mereka. Ya. Makanya beliau selalu mengarahkan mereka alaihi salatu wassalam. Itulah pemimpin yang baik. Dia menghendaki kebaikan untuk umatnya, untuk rakyatnya. Ya. Ini pemimpin yang baik, yang diarahkan, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ta'awun, tolong-menolong dalam berbuat baik. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tolong-menolong dalam berbuat baik. Ya. Bukan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Bukan tolong-menolong dalam menimbulkan permusuhan. Dalam mengadu domba, orang yang mengadu domba di antara manusia, maka dia akan merasakan azabnya. Dan akibatnya sebelum di akhirat, di kuburan. Ya. Sebagaimana seorang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diazab dalam kuburnya, dan dilewati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dua kuburan, yang di situ ada orang yang diazab, dan Allah yang menunjukkan, memperlihatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dua orang yang diazab tersebut. Lalu beliau mengambil pelepah kurma dan menanamkan pelepah kurma tersebut. Dan harapan semoga mereka diampuni oleh Allah azza wajalla, ya, selama atau dihentikan azabnya selama belum keringnya pelepah kurma tersebut. Kemudian beliau memberitahukan kepada para sahabat bahwa dua orang ini diazab. Diazab oleh malaikat yang mengazab mereka. Dan mereka melakukan, mereka diazab bukan karena hal yang besar, kata Nabi alaihi wasallam. Ya. Tetapi yang satunya diazab karena tidak menjaga kebersihan najisnya. Yakni kalau dia buang air, dia tidak membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Ya, dia membiarkan. Ya, ketika membuang air kecil, ya dia tidak memperhatikan masalah kebersihan dalam istinja. Ya, makanya diazab karena sebab itu. Yang kedua, karena orang ini adalah orang yang senang mengadu domba. Ya, pengadu domba. Dengan memindah-pindahkan perkataan. Dari satu orang dipindahkan ke orang lain. Untuk mengadu domba. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini juga perbuatan yang sangat tercela. Mengadu domba di antara kaum muslimin. Mengadu domba di antara orang-orang yang bersaudara. Dan memindah-mindahkan perkataan. Menimbulkan permusuhan. Ya, menimbulkan permusuhan. Memang benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya syaitan itu sudah putus asa untuk dia disembah di jazirah Arab. Kata Nabi SAW, dan dia berupaya untuk apa? Untuk mengadu domba. Untuk tahrish. Tahrish artinya mengadu domba di antara hamba-hamba Allah. Ya, agar mereka terjadi permusuhan. Ya, agar terjadi permusuhan di antara mereka. Ini perbuatan yang berbahaya. Ya, karena itu seyogyanya seorang ya menjaga lisannya dan terjaganya lisan itu kembali pada terjaganya hati. Orang yang selalu menjaga hatinya, insya Allah seluruh anggota badannya akan terjaga dan terpelihara. Ketika hatinya dia jaga dari hasad, dari dengki, dari kebencian, ya, dari iri, dari kesombongan, dari takabur, dari dendam, maka insya Allah semua anggota badannya akan terpelihara. Tetapi ketika seorang tidak menjaga hatinya, ya, tidak memelihara hatinya dari sifat-sifat yang buruk, ya, maka lisannya pun tidak akan terjaga. Tangannya pun tidak akan terpelihara. Langkah kakinya pun tidak akan terjaga. Dan semua anggota badannya tidak terpelihara karena dia tidak menjaga hatinya. Oleh karena itu, benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, tentang hati, qalb. Kata beliau alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ini ada segumpal daging. Idza salat salaha sairul jasad, atsala al jasadu kullu. Apabila segumpal daging ini baik, dan tentu dia akan menjadi baik apabila dijaga, dipelihara, dibersihkan, dirawat, dia akan menjadi baik. Ya. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua perbuatan jasad ini pun akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging ini jelek, segumpal daging ini buruk, maka semua perbuatan fisik itu akan buruk dan akan jelek. Para ikhwani fillah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memelihara hati akan terpelihara semua anggota badan kita. Menjaga hati dari penyakit-penyakit hati akan menjadikan seluruh anggota badan kita yang terpelihara. Tapi ketika kita tidak memelihara hati kita, tidak menjaga hati kita, tidak merawat hati kita agar sehat, ya dengan iman, dengan takwa, dengan cinta karena Allah, dengan keikhlasan, dan hal-hal yang menjadi obat bagi hati ini, maka dikhawatirkan hati akan penyakit. Hati akan berpenyakit. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini menjaga atau memerintahkan kita untuk apa? At-ta'awun, tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Ya. Ketika Nabi SAW memberikan pengarahan kepada para sahabat, para siapa memiliki dua kendaraan, hendaklah diberikan salah satunya kepada yang tidak mempunyai kendaraan. Para siapa memiliki perbekalan yang lebih, hendaklah diberikan kepada yang tidak memiliki perbekalan. Dan beliau menyebutkan sejumlah harta yang berlebihan hendaklah diberikan sedekahkan kepada yang tidak memilikinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anjuran untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong dalam berbuat baik. Tolong menolong dalam bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang muslim, mukmin hendaknya ada takaful. Ada saling bahu-membahu, takatuf satu dengan yang lainnya. Karena seorang beriman dan saudaranya adalah ibarat satu jasad. Satu jasad yang apabila salah satu anggota jasadnya terasa sakit, maka semua akan mengalami dan merasakan sakit tersebut. Ini yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setiap orang siapa saja, ya, yang berupaya untuk ighra, merusak hubungan kaum muslimin, menjadi namam, menjaga agar dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Agar dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit ini. Karena tidak akan menimpa kecuali dirinya sendiri. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Qad khaba man dassaha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah beruntunglah orang-orang selalu membersihkan jiwanya. Membersihkan hatinya. Membersihkan jiwanya. Dan rugilah orang yang selalu mengotori jiwanya. Ya, setiap kali kita mengotori jiwa kita, itu dampaknya akan kena pada kita. Ya, dampaknya akan terkena pada kita sendiri. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kecintaan seorang mukmin pada saudaranya. Ya, dia selalu berbagi kepada mereka, memberikan kepada mereka sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk diri, untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Maka ketika dia melihat saudaranya tidak memiliki sesuatu, dia berikan. Sementara dia memiliki dan bahkan berlebihan, dia berikan pada yang lainnya. Ini karena apa? Cinta karena Allah, ya, yang ditanamkan oleh Islam kepada umatnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita keutamaan para sahabat, yang mana mereka adalah orang-orang yang selalu melaksanakan apa yang dibimbing dan diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak banyak berbicara, para sahabat tidak banyak berceramah, para sahabat tidak banyak mendoktrin, tetapi mereka mengamalkan, mereka jadikan diri mereka contoh teladan, ya, sehingga para tabi'in mengikuti mereka. Ya, ini yang dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dan inilah manhaj mereka para sahabat. Metode mereka di dalam beragama adalah mereka amalkan apa yang mereka ketahui. Mereka terapkan pertama kali untuk dirinya sebelum yang lainnya. Ya, ini manhaj dan metode para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka para sahabat disebutkan oleh para ulama adalah sebagai qurratu ain, penyejuk pandangan bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mencintai mereka dan mereka mencintai beliau. Karena apa? Karena sifat yang mulia. Sifat yang mulia yang mereka miliki, ya, yang mereka terapkan di antara mereka. Inilah manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka terapkan, mereka mencintai saudaranya. Ya, itu yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya mereka dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita yakni akidah yang benar, manhaj yang benar yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga ridha Allah atas beliau, anna imra'atan ja'at, kata beliau, pernah ada seorang wanita, wanita dari kalangan sahabat Nabi alaihi wasallam, ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biburdatin mansujatin, dan membawa selembar kain, ya, selembar kain yang ibarat selimut, selembar kain, ya, yang ditenun. Mansuja itu ditenun. Faqalat, lalu wanita itu berkata, yang berkata kepada Nabi SAW, Dasajtuha biyadaya liaksuakaha. Kata beliau, aku menenun sendiri kain ini untuk aku berikan kepada engkau ya Rasulullah sebagai pakaianmu. Fa'akhadha'an Nabi SAW muhtajan ilaiha. Maka Nabi SAW kemudian mengambil hadiah tersebut. Pemberian wanita itu yang dia menenun sendiri kain tersebut diberikan kepada Nabi SAW. Diambillah oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau membutuhkan kain tersebut. Muhtajan ilaiha. Ini artinya beliau membutuhkan kain tersebut. Fakharaja ilaina wa innaha la izaruhu. Kemudian Nabi SAW keluar menemui kami dan beliau memakai kain tersebut. Kain yang diberikan itu dijadikan sebagai izarnya, izar beliau. Jadi sebagai sarungnya, penutup badan bagian bawah. Dipakai oleh Nabi SAW. Faqala fulan, ketika Nabi SAW memakai kain tersebut yang dihadiahkan oleh wanita itu, ketika seorang melihat, faqala fulan, maka orang itu, si fulan berkata, uksuniha ma'ahsanaha. Ya Rasulullah, aku minta kain itu untuk aku memakainya. Alangkah indahnya kain tersebut. Faqala na'am. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ini baik. Kalau itu engkau inginkan, aku berikan padamu. Faqala na'am, kata beliau, iya. Fajalasan Nabi SAW fil majlis. Lalu kemudian Nabi SAW duduk di majlis beliau. Thumma roja'a fatawaha. Kemudian beliau kembali ke rumah beliau. Ya. Lalu beliau menanggalkan sarung itu, menggantikan yang sarung yang lain. Lalu dilipatlah sarung tersebut. Thumma arsala biha ilaihi. Lalu Nabi SAW memberikan sarung pemberian wanita itu, kain pemberian wanita itu, kepada orang yang memintanya. Yang melihat sarung yang begitu indahnya, dan dia meminta, maka diberikanlah, Rasulullah memberikan pada orang tersebut. Beliau mengutus orang untuk memberikan kepada orang tersebut. Kemudian, faqala lahul qawm, maka para sahabat berkata pada orang ini, orang yang meminta sarung itu kepada Nabi SAW, ma ahsanta, kata engkau buat sesuatu yang kurang baik. Ya. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Sarung itu telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau membutuhkan kain tersebut. Thumma sa'altahu. Kemudian engkau meminta dari beliau. Jadi sebagian sahabat mencela perbuatan orang ini. Yang dia meminta kain tersebut dari Nabi SAW dan Nabi memakai kain tersebut ketika itu. Sampai Rasulullah pulang kembali ke tempatnya, kemudian beliau mengganti dan melipat kain itu diberikan pada orang tersebut. Ya. Labisahan Nabi SAW muhtajan ilaiha. Kain tersebut dipakai oleh Nabi SAW karena beliau butuh kepadanya. Thumma sa'altahu, lalu engkau meminta dari beliau. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, sedang kamu tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak permintaan orang. Jadi kalau ada orang meminta, beliau selalu memberi, tidak pernah menolak selama ada apa yang diminta. Selama ada beliau tidak pernah menolak, beliau selalu memberi. Itu sifat Nabi alaihi wasallam. Jadi para sahabat mencela orang ini, ya. Wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan, sementara engkau tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak orang yang meminta. Faqal, maka orang itu berkata, dia berkata menjawab, apa yang dikatakan oleh para sahabat terhadapnya. Inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha. Demi Allah, kata orang itu, tidaklah aku meminta kain tersebut untuk memakainya, untuk mengenakannya, tidak. Inna ma sa'altuhu litakuna kafani, tetapi aku memintanya agar aku jadikan kain itu sebagai kain kafanku, yani apabila aku meninggal. Qala Sahal, kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, fakanat kafanahu. Maka betul, ketika orang ini meninggal, dikafankan dengan kain tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita dengar dari hadis ini, yang ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah salah satu akhlak yang mulia, adab dalam kehidupan ini, yaitu dalam bermuamalah, yaitu saling memberi hadiah. Ya. Dan kalau kita diberi hadiah, ya, adab yang baik, akhlak yang baik adalah kita menerima. Adapun misalnya hadiah itu, ya, mungkin kita tidak memakainya, kita tidak memerlukannya, maka kita bisa memberikan pada yang lainnya. Tapi ketika seorang memberikan hadiah untuk menyenangkan hati orang itu, orang yang memberikan hadiah, maka bagian dari adab-adab Islam adalah menerima hadiah tersebut. Ya, menerima hadiah pemberian tersebut. Supaya orang yang memberikannya, dia bergembira. Kadang-kadang memberikan hadiah itu sesuatu yang menurut kita tidak ada artinya. Ya. Tapi bagi orang itu, ketika dia memberikan sesuatu yang berharga bagi dia, untuk memberikan pada kita, maka kita dianjurkan menerimanya. Untuk menjaga ya, hati orang itu. Untuk menyenangkan orang itu. Untuk tidak mengecewakan orang yang memberikan hadiah tersebut. Ya. Kemudian juga, apa yang dikisahkan dalam hadis ini, memberikan pelajaran kepada kita tentang karom, kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat dermawan. Ya. Beliau tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta pada beliau. Selama yang diminta itu ada. Selama barang yang diminta itu ada. Beliau selalu memberi. Nah, ini menunjukkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan dalam hadis ini oleh para sahabat, beliau mengambil hadiah itu karena beliau membutuhkannya. Ini tentu dilihat dari korina atau koroin. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Nabi SAW membutuhkan kain tersebut. Makanya para sahabat langsung mengatakan demikian. Ya. Fa'akhodahan Nabi SAW muhtajan ilaiha. Maka Nabi SAW mengambil hadiah tersebut, ya, yang diberikan oleh wanita itu, karena memang beliau butuh pada kain itu. Dari mana para sahabat tahu bahwa beliau membutuhkan kain tersebut? Tentu ini dari melihat, ya, melihat fenomena, melihat hal-hal yang menunjukkan bahwa memang beliau membutuhkan kain tersebut. Karena beliau tidak mengucapkan, ya, tapi beliau melihat dari keadaan mereka, para sahabat melihat dari keadaan beliau, ya, dari tanda-tanda amarat, ya, bahwa Nabi SAW memang membutuhkan kain tersebut. Maka kita mengambil suatu kesimpulan terhadap seseorang, ya, atau suatu keadaan itu dengan melihat. Saya melihat mungkin dari air muka, mungkin dari yang lainnya, kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Dan ini hal yang dibolehkan. Selama itu suatu hal yang baik dan tidak su'udan atau yang lainnya, maka ini hal yang dibolehkan. Bahwa menghukumi seseorang itu dan melihat dari hal-hal yang menunjukkan tentang orang itu. Jadi para sahabat ketika melihat Nabi SAW mengambil kain itu, Mereka mengatakan bahwa beliau butuh pada kain itu karena mereka melihat yakni keadaan beliau, ada hal-hal yang menunjukkan bahwa beliau butuh pada kain tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bolehnya seorang menyiapkan kain kafan sebelum datang kematiannya. Ya. Tetapi tidak boleh kemudian seorang beranggapan ya yang macam-macam. Kadang-kadang ada orang yang menyiapkan dari kain ihramnya, dicuci bersih, dibawa pulang setelah umrah atau haji, kemudian ini untuk dijadikan kafan. Karena ada anggapan-anggapan, ada keyakinan-keyakinan, ya semoga atau dengan kain kafan ini nanti dari kain ihram itu dia tidak diazab atau dia ini dan itu. Nah ini tidak dibenarkan, ya. Jadi ini murni menyiapkan kain tersebut untuk kafan. Tidak ada i'tiqad keyakinan-keyakinan yang lain, ya. Tidak ada. Jadi inti dari hadis ini bolehnya seorang menyiapkan sesuatu sebelum datang sesuatu itu. Nah, dalam hadis ini orang sahabat tersebut menyiapkan kain tersebut untuk kain kafannya, tidak dipakai olehnya. Ya. Jadi hal yang dibolehkan. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa seorang boleh menegur ketika melihat ada di antara temannya, saudaranya yang melakukan sesuatu yang mungkin ya dari sisi adab tidak beradab. Ya. Maka boleh menasihati, menegur dengan cara yang baik. Sebagaimana para sahabat menegur orang tersebut. Jadi bagaimana mungkin engkau mengambil, meminta dari Nabi SAW, padahal beliau membutuhkannya, ya, beliau telah memakainya. Nah, mereka menegur sahabat itu. Mereka menegur sahabat tersebut. Jadi ingat-mengingatkan, ini adalah sesuatu yang bagian dari agama kita, bagian dari tuntunan Rasulullah SAW. Karena agama adalah nasihat. Ya, maka orang yang tidak mau dinasihati, ya, ini na'udzubillah min dalik. Ya. Semoga tidak demikian. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak mau dinasihati. Merasa diri paling benar. Merasa diri paling hak. Ya, paling berada di atas kebenaran. Tidak. Kalau kita dinasihati, terimalah nasihat itu. Karena nasihat itu baik. Ya. Nasihat itu adalah satu kebaikan. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada orang yang mau menasihati kita. Ada orang yang mau menegur kita. Ya. Karena kita ini manusia, bukan malaikat. Kita bukan nabi. Ya. Setiap orang punya kesalahan. Punya kekeliruan. Ya. Nah ini akan menjadikan seorang itu ya, menerima. Menjadikan seorang itu tawadhu. Ya, rendah hati. Ketika dia mau menerima nasihat. Makanya bagian dari hal yang terpenting dalam agama ini adalah nasihat. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan bahwa ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Artinya bagian terpenting dari agama ini adalah nasihat. Ya. Di antara bagian-bagian yang penting dalam agama ini, salah satunya adalah nasihat. Dan orang yang mau mendengar nasihat, itulah orang yang baik. Kalau memang tidak ada pada dirinya, ya dia membantah, tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Sebagaimana sahabat ini juga demikian. Ketika dia ditegur oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, dia mengatakan, aku mengambil bukan untuk kamu memakainya. Tapi aku mengambil untuk menjadikan kafan. Yang menjadikan kain tersebut sebagai kafan. Jadi ini diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang baru kita dengar tersebut. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala an-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asy'ariyyin idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahidin thumma iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidin bisawiyyati fahum minni wa ana minhum." Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal asy'ariyyin, sesungguhnya kabilah al-Asy'ariyyin." Abu Musa al-Asy'ari dari kabilah al-Asy'ari. Sesungguhnya kabilah ini, kabilah al-Asy'ari, "Idza armalu fil ghazwi." Kalau mereka kehabisan perbekalan dalam peperangan, "Aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah," atau makanan keluarga mereka itu sudah menipis, sudah hampir habis ya di Madinah, "jama'u makana indahum fi thawbin wahid," maka mereka satu kabilah ini mengumpulkan ya apa yang mereka miliki dari makanan-makanan, mereka kumpulkan ya, kabilah ini mengumpulkan makanan-makanan, "fi thawbin wahid," dalam satu tempat ya, dalam satu kain misalnya, "thumma iktasamu bainahum," kemudian mereka membagi secara merata di antara mereka ya, mereka bagi secara merata di antara mereka, "fi ina'in wahidin bisawiyyati," dalam satu tempat yang sama semuanya ya. Jadi dibagi sama rata. Lalu kata Nabi alaihissalam, "Fahum minni," mereka adalah dari aku, "wa ana minhum," dan aku dari golongan mereka. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan kabilah al-Asy'ariyah. Yang mana kabilah ini kabilah masyhur. Ya. Mereka ini terkenal dengan ta'awun. Betul-betul saling tolong-menolong di antara mereka. Saling bahu-membahu. Saling menutupi kekurangan satu dan yang lainnya di antara mereka. Ya. Sehingga apabila terjadi peperangan, lalu mereka mengalami kekurangan makanan, kekurangan perbekalan, maka mereka mengumpulkan di antara mereka. Makanan-makanan itu kemudian mereka bagikan secara merata. Demikian pula ketika di kota Madinah. Kalau ada keluarga mereka yang sudah kekurangan makanan, ya maka mereka mengumpulkan makanan-makanan dari rumah-rumah mereka, kemudian mereka membaginya secara merata. Ya, jadi ini bagian dari keutamaan yang dimiliki oleh kabilah al-Asy'ariyah, dan ini menunjukkan sikap berbagi ya, dan ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita, berbagi kepada yang tidak memiliki ya, paling masih sanak famili, masih sanak keluarga, sudah seyogianya ya seorang muslim mukmin untuk melaksanakan atau menerapkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Mereka berbagi apa yang mereka miliki, ya mereka saling memberi satu dengan yang lainnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu keutamaan mengumpulkan perbekalan dalam perjalanan. Kalau sudah hampir habis perbekalan, semua yang membawa bekal dikumpulkan. Perbekalan-perbekalan mereka menjadi satu, kemudian dibagi ratakan. Ia akan menjadikan makanan itu berkah. Menjadikan makanan tersebut berkah. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, bolehnya seorang berbicara tentang salah satu keutamaan atau keutamaan yang ada pada kabilahnya. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau dari kabilah al-Asy'ariyah. ya. Dan beliau memberikan pencerahan, menjelaskan tentang kabilah beliau. Bagaimana kebiasaan yang ada pada kabilah beliau, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mulia yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bab yang berikutnya. Kita pindah kepada bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Babu at-tanafusi fi umuril akhirati wal istikthar mimma yutabarraku bihi. Bab tentang tanafus, tentang berlomba-lomba dalam hal berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Wal istikthar mimma yutabarraku bihi, dan memperbanyak amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla untuk berbekalannya di akhirat. Ya. Ini bab yang dibicarakan oleh Imam Nawawi, atau hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Ya, tentang tanafus. Ya. Ada perkataan yang indah dari seorang tabi'in, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang zahid al-wari', seorang yang sangat zuhud dalam kehidupannya dan dikenal dalam sejarah kaum muslimin. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, man nafasaka fi dunya, man nafasaka fi dunya faqallidha fi unukih, wa man nafasaka fi al-akhirati fanafishu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, barang siapa yang berlomba-lomba denganmu dalam urusan dalam perkara duniawi, maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Ya. Kalungkanlah dunia itu di lehernya. Yani ambil kau dunia ini. Tetapi barang siapa yang berlomba-lomba denganmu dalam hal, dalam urusan, dalam perkara berkaitan dengan akhirat, maka berlombalah dengannya. Subhanallah. Kalimat yang indah. Ya. Kalimat para salaf. Ya. Makanya ucapan-ucapan para salafus soleh, ada ucapan-ucapan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalamus salafi qalilul mabani kathirul ma'ani. Ucapan salaf itu jumlah kalimatnya sedikit, tapi mengandung makna yang luar biasa luasnya. Lalu kata beliau, wa kalamul khalaf, sedangkan pembicaraan, perkataan orang-orang yang kemudian, ya, apa? Kathirul mabani qalilul ma'ani. Banyak kalimatnya, kata-katanya banyak, tapi maknanya sedikit. Ya. Itu diantara perbedaan kalam salaf. Ya, asarnya mereka, pembicaraannya mereka, kalimat-kalimat yang indah, ya, kalimat-kalimat yang merupakan cahaya yang menerangi kehidupan seorang muslim dalam mengarungi dunia ini. Ya. Jadi kata Hasan Al-Basri rahimahullah berkaitan dengan bab ini, ya, man nafasaka fi dunya faqallidha fi unukih. Barang siapa yang berlomba denganmu dalam hal berkaitan dengan dunia, maka kalungkanlah dunia itu kepadanya. Yani kamu jangan ikut berlomba dengan dia dalam hal berkaitan dunia. Tetapi wa man nafasaka fil akhirati, barang siapa yang berlomba denganmu dalam hal berkaitan dengan akhirat, fanafisu, maka berlombalah dengannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah bab ini akan dibahas pada kesempatan yang akan datang dan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi paling tidak kita telah mengawali bab ke-63 ini tentang tanafus, berlomba-lomba dalam urusan akhirat dan hal-hal yang dengannya seorang mendapatkan keberkatan menuju kepada rahmat Allah menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa yang dilakukan di dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaallah setelah ini kami kembali ke Jakarta untuk melanjutkan dengan sesi tanya jawab. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas materi kajian ilmiah yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Maka pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat 0819896543. Pertanyaan di pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Jawa Barat, kita coba bacakan Ustaz. Bismillah, ingin bertanya Ustaz, apakah kain ihram bekas kita melaksanakan haji atau umroh boleh digunakan untuk kain kafan jika wafat nanti? Barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian Ustaz. Jawab, silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon 0218236543. 0819896543. Pertanyaan di pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Jawa Barat, kita coba bacakan Ustaz. Bismillah, ingin bertanya Ustaz, apakah kain ihram bekas kita melaksanakan haji atau umroh boleh digunakan untuk kain kafan jika wafat nanti? Barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian Ustaz. Sebetulnya sudah saya singgung tadi bahwa seorang boleh saja menjadikan kain yang digunakan untuk ihram sebagai kain kafannya. Ya. Itu hal-hal yang tidak ada larangannya. Tetapi dengan catatan, jangan kemudian beranggapan yang berlebihan kepada kain itu. Ya. Berlebihan. Ya, karena kain ini telah aku gunakan untuk umroh, telah gunakan untuk haji. Mudah-mudahan aku diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ini dia melindungi aku dari azab neraka. Dilindungi aku dari azab kubur. Tidak, intinya sekedar kain. Ya, untuk dikafankan. Jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang bersifat hulu, berlebihan. Atau memang tidak dicontohkan oleh para sahabat, oleh para salaf. Jadi kalau sekedar ini, benda ini daripada dibuang, daripada ditelantarkan, ini kain yang masih bisa digunakan, ya, maka seorang kemudian mencuci kain ihramnya, bawa pulang ke rumah disimpan. Ya, misalnya ditulis, kalau aku meninggal, ini kain kafannya. Ya, misalnya demikian. Jadi sekedar untuk kafan, wallahu a'lam, kami tidak menjumpai larangan dalam masalah ini. Tetapi sekali lagi kami ingatkan, jangan sampai mempunyai anggapan-anggapan yang tidak ada, yang semestinya tidak ada. Kemudian dia beranggapan dengan hal-hal yang tidak seyogyanya tentang kain kafan tersebut. Kain kafan sekedar kain, tidak lebih dari selembar kain. Yang melindungi seorang dari azab Allah, dari azab kubur adalah yaitu dengan imannya, amal solehnya, perbuatan baiknya, ya, yang sebelumnya tentu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kita coba sapa di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Nah, kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Bapak? Dari hamba Allah, dari Sorong, Papua, nah. Ustaz. Iya, silakan Bapak, dari Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak. Ini Pak yang saya tanyakan. Tadi Pak Ustadz membahas tentang pemberian baju pakaian. Nah, yang saya tanyakan Pak, ini ada orang memberi baju, tapi kaitannya dengan pemilihan ini Pak, ini bagaimana dasar hukumnya dari agama Islam? Baik. Apa dibolehkan? Apa itu dasar hukumnya tidak boleh? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Ini ada orang memberi baju, tapi kaitannya dengan pemilihan ini Pak, ini bagaimana dasar hukumnya dari agama Islam? Baik. Apa dibolehkan? Apa itu dasar hukumnya tidak boleh? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Baik. Tentang apa yang ditanyakan oleh beliau, ya, pada dasarnya yang harus dipahami masalah berkaitan dengan hadiah. Sebagaimana Rasulullah SAW atau wanita itu memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan pada orang yang membutuhkannya atau orang yang memintanya. Ini semua didasari oleh apa? Oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam fenomena yang kita lihat zaman kita, berbagai macam promosi-promosi kehidupan untuk masalah-masalah duniawi, ya kebanyakan orang memberikan itu bukan karena Allah, tapi ingin mencari dukungan, ya, ingin mencari dukungan, bukan hadiah murni, dan itu pun duit negara, ya, duit negara. Oleh karena itu, Allah Ta'ala alam, ya, saya kembali kepada hadiah itu sendiri. Karena kita bicara masalah hadiah, selama seorang memberikan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kepentingan duniawi sedikit pun, maka insya Allah dia mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika seorang memberikan sesuatu karena ada embel-embel di balik pemberiannya, ya istilahnya ada udang di balik batu, ya ada kepentingan-kepentingan diinginkan dari balik pemberiannya, maka dia tidak mendapatkan ganjaran dari pemberian itu, ya. Karena niatnya bukan karena Allah. Niatnya untuk dia didukung, untuk dia mendapat status sosial, untuk mendapat keduniaan, ya. Maka kembali kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Ya. Tergantung pada niatnya. Wallahu taala a'lam. Allahu khair atas jawaban yang telah disampaikan, dan karena waktu yang membatasi kita, mohon disampaikan sebagai ikhtitam, sebagai penutup kajian dan perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhal. Dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita telah mengikuti pembahasan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam adalah salah satu dari pedoman hidup kita. Salah satu dari pedoman hidup kaum muslimin. Dan yang patut saya ingatkan pada kesempatan yang baik ini bahwasanya Islam mengajarkan kita ilmu dan amal. Maka marilah kita berupaya untuk dapat menerapkan atau untuk menerapkan adab-adab Islam, tuntunan-tuntunan Islam yang telah diajarkan pada kita. Dan dari apa yang kita bahas hari ini, memberikan pada kita kesan indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan betapa beliau memiliki sifat yang sangat dermawan kepada para sahabat beliau, dan beliau adalah orang yang menginginkan kebaikan bagi umat ini. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pembahasan-pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita uraikan, kita juga mengambil dari kitab-kitab para ulama yang menguraikannya, bisa kita terapkan dan kita amalkan. Ini yang terpenting. Ya. Agama ini adalah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Oleh karena itu, kita meningkatkan amal ibadah kita. Karena itu yang bermanfaat bagi kita untuk di akhirat kelak. Dan kita bersyukur. Di zaman kita ini sumber-sumber ilmu banyak. Sarana-sarana untuk mendapatkan ilmu juga alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita memanage waktu kita, mengatur waktu kita untuk dapat menimba ilmu. Kemudian ilmu yang sedikit kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga barokah. Sehingga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ilmu, cara keberkatan ilmu itu adalah dengan mengajarkan pada orang lain dan kita mengamalkannya. Ya, kita mengamalkannya semaksimal mungkin, sedapat mungkin kita berupaya untuk selalu mengamalkan ilmu yang kita miliki. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qauli hadza, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.